Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمني ورحمكم الله، وروى سعيد في سننه: حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن ابن سعيد بن وهب عن أبيه قال: خرج علي رضي الله تعالى عنه فرأى قوما قد سدلوا فقال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. Diriwayatkan oleh Sa'id dalam sunannya, dia berkata, menyampaikan kepada kami Hashim ibni Khalid al-Hadza dari Abdurrahman ibni Sa'id ibni Wahab dari ayahnya. Beliau berkata, kharaja Aliun radhiyallahu taala anhu. Ali keluar dari rumahnya. Faraa qauman qad sadalu. Beliau melihat satu kaum yang pakaiannya dijulurkan di bawah mata kaki atau terseret di bawah mata kaki. Faqala ma lahum ka'annahum al-yahud. Ada apa dengan mereka? Seakan-akan mereka itu Yahudi. Kharaju min fihrihim. Yang keluar dari golongan mereka atau dari rombongan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hukum isbal, hukum memanjangkan pakaian di bawah mata kaki sudah ma'ruf. Hadis-hadisnya juga banyak. Seperti hadis ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki di neraka, kata Nabi. Jangan lihat kecilnya kesalahan, tapi lihat besarnya yang kamu menentangnya. Besarnya Allah dan Rasulnya yang kamu menentangnya. Artinya kesalahan tadi menjadi besar karena menentang Allah dan menentang Rasulnya. Yang kedua, Rasulullah menyatakan izarul mu'min ila nisfi sa'. Pakaian seorang mu'min setengah betis, tengah-tengahnya betis. Rahimallah salafiyin di Jeddah. Sungguh saya merasa mereka jauh lebih hebat dari kita dalam menerapkan sunnah. Kamisnya benar-benar setengah betis. Yang kalau orang awam melihat janggal. Kayak ada yang aneh pada orang ini. Kita masih di dekat-dekatnya mata kaki ya. Saya melihat mereka tersenyum. Tersenyum bangga. Masya Allah. Gak gengsi, gak malu. Padahal mereka bukan orang Indonesia. Di Saudi rata-rata yang gak kenal sunnah ya musbit. Barakallahu fiikum, banyak dalil-dalil yang seperti itu. Tetapi yang dibawakan di sini ucapan Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kaitannya bukan dengan larangan isbal. Kaitannya dengan masalah tasyabbuh. Yaitu ucapan Ali, ka'annahumul yahud, mereka seperti Yahudi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya kalau kalimat izarul mukmin, pakaian seorang mukmin, ini sudah karakter seorang mukmin. Menjadi ciri khas. Kalau kemudian isbal, maka engkau seperti mereka. Seperti kaum Yahudi, kharaju min fihrihim, keluar dari grup mereka, dari kolongan mereka datang. Padahal muslimin, ada apa dengan pakaian mereka? Radul Mubarak. Yang berikutnya diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah. Wa Hafs Ibnu Ghayyat an Khalid. Khalid al-Hadda. Di dalamnya disebutkan annahu ra'a qauman qad sadalu fi shalah. Di dalam riwayatnya disebutkan mereka sadalu fi shalah. Dan sudah disebutkan makna as-sadlu adalah menjulurkan pakaiannya sampai menempel tanah. Faqala ka'annahum al-yahud kharaju min fihrihim. Maka berkatalah beliau, ka'annahum al-yahud, mereka ini seperti rombongan Yahudi yang keluar dari grup mereka atau yang datang dari kalangan Yahudi. Ini juga sama dengan sebelumnya. Asyahidnya bukan masalah isbalnya, bukan masalah sadelnya. Karena dalil-dalil tentang as-sadl wal isbal banyak dalilnya dan sangat jelas. Tetapi di sini asyahid huwa ka'annahumul yahud, bahwa mereka seperti Yahudi. Dan kitab kita ini yang sedang kita bahas adalah iqtida' siratul mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi jalan yang lurus adalah membedakan diri dari ashabil jahim. Harus punya karakter, harus punya khas Islam, berbeda dengan mereka, tidak sama. Wa qad rawayna an ibni Umar wa Abi Hurairah annahuma kana yakrahani sadl fi shalah. Bahwasanya kami meriwayatkan dari Ibnu Umar dan juga Abi Hurairah bahwa keduanya benci dengan as-sadl fi shalah. Dijulurkan bajunya dari ujung pundaknya sampai ke bawah. Ikhwan ibn na'azukumullah. Yang demikian barakallahu fiikum tidak disukai oleh mereka para salaf, benci karafiyatut tahrim. Tetapi kalau diikat di tengahnya, bukan diikat seperti Nasrani, tetapi memisahkan antara apa yang merupakan baju atas dan baju bawah. Sarung dengan selendangnya dipisahkan. Itu yang boleh, itu tidak sadel. Tetapi kalau terus bersambung dari pundak sampai ke bawah, ada isbalnya di sana. Dan juga ada sadelnya, yaitu memakai satu pakaian saja dari kepala sampai atau dari pundak sampai ke tanah. Qala faqultu wa qad rawa Abu Dawud an Sulaiman. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Sulaiman al-Ahwal dan Nasr ibn Sufyan dari Atha dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallam naha 'anil sadli fis shalah wa an yughatti ar-rajul fahu. Nabi sallam melarang untuk sadel dalam salat. Dan bahwasanya Nabi juga melarang untuk menutup mulutnya. Barakallahu fiikum. Sehingga kalau tidak darurat, jangan pakai kumama. Apa namanya? Kumama. Masker. Dilarang. Nahar Rasulullah SAW manis sadal wa an yughattir rajul fahu. Dan seseorang laki-laki menutup mulutnya. Dilarang dalam salat. Wa minhum man rawahu an Atha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal. Di antara mereka ada yang meriwayatkannya dari Nabi secara mursal, dari Atha. Lakin qala Hasyim haddatsana Amir al-Ahwal qala sa'altu 'Atha 'an as-sadl fi as-salah fakarihahu. Pernah ditanyakan kepadanya tentang sadal fi as-salah, maka beliau membencinya. Pernah dibahas ya, anggap aja begini, ini pundak sarung itu dijadikan diikat di sini terus dibiarkan dia menjulur sampai ke bawah, itu sadel yang dilarang. Satu, karena pakai satu pakaian tidak disukai. Jangan seseorang sholat bithaubin wahid, dengan satu pakaian saja. Walaupun aurat sudah tertutup, auratnya laki-laki dari lutut sampai pusat tertutup. Tetapi falyaj'al atau falyadha' ala 'atiqihi syai, hendaklah letakkan di pundaknya sesuatu. Maka pakailah sarung di sini dan pakailah kain di sini. Seperti pakaian ihram, yang di bawah sarungnya, yang di atas selendangkan di pundaknya. Lakin qad ruwiya an 'Atha min wujuhin jayyidah annahu kana la yara ba'san bisadli wa annahu kana yusalli sadilan fal'alla hadha kana qabla an yablughul hadith. Memang diriwayatkan, tetapi diriwayatkan dari apa, dari berbagai macam sisi, berbagai macam jalan, bahwa beliau pernah berkata tidak mengapa sadel dalam salat. Tetapi dijawab bisa jadi itu adalah sebelum sampai kepadanya hadis ini. Aula'allahu nasiyal hadis, atau beliau melupakan hadis ini atau terlupakan dari hadis ini. Wal mas'alatu masyhurah, dan masalah ini dikenal di kalangan para ulama. Wa huwa 'amalur rawi bi khilafi riwayatihi hal yahdah fi riwayatihi. Masalah apa yang masyhurah? Masalah seorang rawi menyampaikan hadis, tetapi dia sendiri menyelisih hadis itu. Ada berapa kemungkinan tadi? Kemungkinan pertama, sebelum dia meriwayatkan hadis itu, beliau menyatakan mengerjakan seperti itu. Setelah meriwayatkan hadis itu, tidak. Satu. Yang kedua, bisa jadi dia pernah meriwayatkan, tapi kemudian dia terlupakan. وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا شَيْطَانِ. Sehingga dia melakukan sesuatu yang menyelisih apa yang diriwayatkan. Apakah yakdah fil hadis? Apakah merusak riwayat hadis? Tidak. Hadisnya tetap sahih. Tapi rawinya begini. Hadis adalah sanadnya, rawi-rawinya, thiqah terpercaya, bersambung, cukup. Hadis itu sahih. Wal masyhur an Ahmad wa aktsarul ulama annahu la yaqdah fiha lima yahtahtamil mukhalifah min wujuhin ghairi dha'fil hadis. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad bahwa yang seperti itu tidak melemahkan hadis, layak dah fil hadis, lima tahtamiluhul mukhalafah, karena ada kemungkinan-kemungkinan penyelisihan perawi terhadap hadis yang diriwayatkannya, ada ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Wa qad rawa Abdul Razzaq an Bishr ibn Rafi' dari Yahya ibn Abi Katsir dari Abi Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud anna abahu kariha sadal fi shalah qala Abu Ubaidah wa kana abi yadhkur anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Bishr ibn Rafi' dari Yahya ibn Abi Katsir dari Abu Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya bapaknya tidak suka sadel, benci terhadap sadel fi shalah. Kata Abu Ubaidah, dan bahwasanya ayahku menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang daripadanya. Waqad rawa Abdul Razzaq an Bishr waqad wa aktsarul ulama yakrahuna sadl mutlaqan, dan para ulama membenci sadl secara mutlak seluruhnya. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wasyafi'i wal masyhur an Ahmad, dan itu pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Wa anhu, dan dari beliau, annahu innama yakra fawqal izar dunal qamis tawfiqan bainal athari fi dhalik, dan bahwasanya beliau membencinya adalah yang di atas sarung tanpa gamis, tawfiqan bainal athar, untuk mencocokkan, mengakurkan antara asar-asar. Yani tanpa gamis, sarungnya diikat di atas menggantikan gamis. Ini yang tidak boleh. Wa hamlan linnahi an libasihimul mu'tad, dan juga dilarang karena menyelisihi pakaian mereka yang biasa, pakaian kaum muslimin. Thumma ikhtalafa hal sadal muharram yubtilu shalah, kemudian mereka berselisih lagi, apakah sadal sampai menyebabkan salatnya tidak sah atau haram tapi tetap sah. Faqala Ibnu Abi Musa fa in shalla sadilan fa bil i'adati riwayatan, kalau dia salat dalam keadaan sadilan yasdul izarahu, maka untuk mengulangi salatnya ada dua riwayat. Adharahuma, yang paling zahir dari pendapat mereka, la yu'id, enggak perlu diulang salatnya. Wa qala Abu Bakar Abdul Aziz in lam tabdu auratahu fala yu'id bittifaq, kalau tidak tampak auratnya maka tidak perlu mengulang, tidak mengapa. Kalau tampak auratnya batal, karena digantung begini. Kadang-kadang ketika sujud terlihat auratnya karena hanya sarung, gak ada sarung yang nganggur ya, pundaknya diikatkan begini saja, kasih diikatkan, gantung begini. Dalamnya gak ada apa-apanya. Bisa terlihat ketika dia sujud paling tidak. Kalau terlihat diulang, kalau tidak terlihat tidak. Ini pendapat kedua. Wa minhum man lam yakrah as-sadal wa huwa qawlu Malik wa ghairihi, dan ada pula yang tidak menganggap makruh sadal seperti ucapan Imam Malik dan lainnya. Was-sadl al-madhkuru huwa an yutrahu thawb ala ihda katifaihi, dan yang namanya sadl yang dimaksud adalah dia gantungkan pakaiannya atau sarungnya di salah satu pundaknya. Wala yaruddu ahad tarafaihi ala katifaihi, dan tidak dikembalikan salah satu ujungnya ke pundak yang lain. Hadza huwa al-mansus an Ahmad, ini yang diriwayatkan secara nas dari Imam Ahmad. Wa 'allalahu, dan di alasan atau disebutkan alasannya bi annahu fi'lul yahud, bahwa itu adalah perbuatan Yahudi. Wa qala Ahmad ibn Hanbal qala Abu Abdullah as-sadl an yasdul ahadu tarafay al-izar ولا ينعطف به عليه وهو لبس اليهود وهو على الثوب وغيره مكروه في الصلاة. Berkata Imam Ahmad, berkata Abu Abdullah, bahwasanya as-sadl adalah dia menjulurkan salah satu ujung sarungnya. ولا ينعطف به عليه, dan tidak diikat. وهو لبس اليهود, dan itu adalah pakaiannya Yahudi. Wahuwa ala thawbi wa ghairihi makruhun fi shalah. Yang demikian atas pakaian makruh dalam salat. Wa qala Salih ibn Ahmad, sa'altu abi 'an as-sadl fi shalah. Salih ibn Ahmad bertanya kepada ayahnya, aku tanyakan pada bapakku tentang sadl fi shalah. Fa qala yalbasu thawb, harus pakai thawb. Fa idza lam yutra ahadu tarafaihi 'ala al-akhar, kalau tidak dilepaskan atau tidak dijulurkan ke salah satunya, fa huwa sadl, maka itu adalah sadl. Wa hadha huwa alladhi 'alaihi 'ammatul ulama, dan ini yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama. Wa amma ma dzakara Abul Hasan Al-Amadi wa Ibnu Aqil min anna sadl huwa isbalu thawbi bihaitsu yanzil an qadamayhi wa yajurruhu fayakunu huwa isbalu thawb wa jarrihi al-manhiy 'anhu faghalat. Adapun yang disebutkan oleh Abul Hasan Al-Amidi dan Ibnu Aqil, sadl adalah memanjangkan pakaiannya sampai melebihi mata kakinya dan terseret dia sebagaimana larangan Nabi isbalu thawb. Maka kata beliau, bukan itu yang dimaksud. Mukhalifun li'amatil ulama, berbeda dengan kebanyakan para ulama. Wa in kanal isbal wal juru manhiya, walaupun isbal tetap dilarang. Bil ittifaq wal ahadithu fihi akthar, dan hadis yang mengatakan bahwa isbal sadl bukan isbal atau berbeda dengan isbal lebih banyak daripada hadis yang menyatakan sadl adalah isbal. Karena ada hadis pula yang menyatakan yasjulu taubahu ay yajuru taubahu, memanjangkan pakaiannya. Wa huwa muharramun ala sahih, dan itu adalah haram menurut pendapat yang sahih. Lakin laisa huwa sadl, tetapi bukan sadl yang dimaksud kalau bukan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ini yang tiga-tiga bukan kerudung, kepalanya di sini. Jadi imma kainnya diginikan di kepalanya, wa imma diikat saja begitu. Sarung ikat selesai. Itu barakallahu fikum, sangat-sangat berbeda, tidak sama. Qala walaysa al-gharad huna 'ainu hadhihi al-mas'alah, tetapi inti dari pembahasan ini bukan itunya. Sebagaimana yang di awal saya tekankan, innamal gharadu, sesungguhnya yang dimaksud adalah anna 'aliyan syabbaha as-sadilina bil yahud. Ali menyamakan orang yang melakukan sadl atau yang melakukan isbal dengan Yahudi. Mabniyan bidzalika karahata fi'lihim, dibangun dari kebencian kepada perbuatan seperti itu karena perbuatan itu sama atau biasa dilakukan oleh Yahudi. Fastafadna, maka kita dapatkan faedah perintah untuk menyelisihi Yahudi dalam segala hal, termasuk di dalam berpakaian. Faulima anna musyabahat al-yahudi amrun kana qad istaqarra indahum karahatahu. Maka diketahuilah bahwa menyerupai Yahudi adalah perkara yang sudah mapan larangannya, sudah istaqarra kebenciannya, tidak disukai. Ada apa mereka? Sadalu taubahum mislal Yahud, seperti Yahudi yang keluar dari tempat-tempatnya, yang keluar dari kampungnya. Wabairul Yahud, firil Yahud, tempat di mana Yahudi berkumpul, tempat mereka ta'lim, tempat mereka belajarnya di sana. Wabairul Yahudi bidhammil fa, madarisihim, madrasah mereka. Wa asluha baharu, asal katanya dari baharu. Wahia Ibraniyah, kalimat baharu adalah bahasa Ibrani. Fa'ur ribat, kemudian diarabkan menjadi fihir. Hakada dakarahu al-Jauhari, demikianlah disebutkan oleh Jauhari. Wa kadzalika dzikru ibn dzakara ibn Faris, demikian pula disebutkan oleh Ibnu Faris dalam lisanul Arab. Wa ghairihi, dan lain-lainnya. Anna fihril yahudi madarisihim, bahwa fihr yahudi adalah tempat-tempat Yahudi di mana mereka berkumpul di sana. Wa fi kitabil Ain anil Khalil ibn Ahmad anna fihr al-yahud madarisihim, disebutkan dalam kitab Al-Ain oleh Khalil ibn Ahmad yang juga lugawi, ahli nahwu, ahli bahasa, menyatakan bahwa fihr al-yahud adalah madarisihim, madrasah, tempat-tempat mereka belajar. Sanadkur an Aliin min karahiyati takallum bikalamihim ma yu'idu hadha. Akan kita bawakan ucapan Ali juga, bagaimana beliau benci, tidak suka berbicara dengan bahasa mereka. Ma yu'idu hadha, yang ini mendukung apa yang sedang kita bahas. Jangan menyerupai orang kafir, jangan menyerupai Yahudi. Tadi As-Sadl dikatakan, aku melihat mereka seperti Yahudi yang keluar dari fihrihim, dari markas-markas mereka. Barakallahu fikum. Sekarang bahasa, jangan berbicara dengan bahasa mereka. Jangan sok gaya-gayaan memakai pakai bahasa-bahasa orang kafir. Wa amma ma fil haditsin madkur min an-nahyi an taghtiyatil fam faqad 'allalahu ba'dhuhum bi annahu fi'lal majusi inda nibranihim aw inda niranihim allati yu'idunaha. Adapun menutup mulutnya, faqad 'allala, disebutkan illatnya oleh sebagian ulama bahwa itu menyerupai perbuatan majusi. Karena majusi menyembah api, mereka akan duduk di hadapan api yang menyala. Mereka tutup mulutnya, jangan sampai tertiup apinya. Barakallahu fikum. Allah, dikatakan di sini, inda niranihim, niran jamaknya nar, api mereka. Allati yu'idunaha, yang mereka persiapkan. Fa'ala hadha tadhar munasabatul jama'ah. Dari sini tampaklah keterkaitan larangan sadel juga tasyabuh. Larangan menutup mulut juga tasyabuh. Munasabatul jama' bainan nahi anis sadel wa an taghtiyatil fam. Disebutkan keterkaitannya antara larangan sadel dengan larangan menutup mulut, bima fi kullin minhuma min musyabahatil kuffar, karena pada masing-masingnya ada penyerupaan dengan orang kafir. Ma'a anna fi kullin minhuma ma'nan akhar yujibul karaha. Bersama dengan itu, karena pada masing-masingnya ada perkara yang tidak disukai atau yang yukrah. Wala mahdura fi ta'lilil hukum bi'illataini, dan tidak mengapa untuk menyebutkan dua alasan dalam satu larangan. Jadi enggak ada istilah kok bertentangan, di sini alasannya tasyabuh, di sini alasannya ada sesuatu yang tidak disukai. Ya enggak apa-apa. Setiap atau satu larangan alasannya dua bisa saja, atau alasannya tiga mungkin, bisa jadi lebih dari satu, sehingga tidak perlu dipertentangkan. Apakah illatnya adalah ketika tidak sukaan Nabi, ataupun alasannya tasyabuh dengan Yahudi, tasyabuh dengan Majusi, tidak mengapa, karena la basa fi ta'lilil hukmi bi'illataini, tidak mengapa untuk memberikan alasan pada satu larangan dengan dua alasan. Fahada indal khulafa' ar-rasyidin, dan ini menurut para khalifah-khalifah yang lurus, salah satunya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang menegur mereka ketika mereka sadalu. Wa amma sa'ir sahabah, adapun sisa sahabat yang lainnya, fakithirun, maka itu sangat banyak sekali. Artinya yang kita nukil tadi ucapan Umar bin Khattab pada pertemuan yang lalu, ada ucapan Utsman bin Affan, ada ucapan Abu Bakar, ucapan khulafa Rashidin, dan sekarang ucapan Ali yang sama juga, walaupun masalahnya berbeda tetapi alasannya sama, jangan menyerupai Yahudi. Alasannya sama, yaitu jangan tasyabbuh, jangan ikut-ikutan mereka. Disinilah barakallahu fikum fitnahnya akhir zaman. Justru kaum muslimin kebanyakan merasa hebat kalau bisa meniru orang-orang di luar Islam. Keren kalau meniru orang Barat. Keren kalau meniru orang Cina. Keren kalau mengikuti orang Korea. Keren kalau mengikuti orang, padahal wallahi man dharihi min awalihi ila akhiri banci. Tetapi dianggap itu yang hebat, itu yang bagus. Ikhwan bin na'azakumullah, karena tidak dikaji atau lupa terhadap agamanya sendiri yang memiliki perintah-perintah untuk jangan tasyabbuh. Faman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kembali kepada kita. Adapun dari sahabat lain yang selain Khulafaur Rasyidin, mengapa didulukan Khulafaur Rasyidin? Karena ada dalil yang sangat jelas dari Nabi yang menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah, khalifah yang lurus. Ternyata mereka semua memperingatkan jangan menyerupai mereka. Pakai pakaian kalian, pakaian kaum muslimin. Qala, dilanjutkan. Misal ma qaddamnahu an Hudzaifah ibn al-Yaman. Seperti yang sudah kami dulukan dari ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman, annahu lama du'iya ila walimah, ketika beliau diundang ke walimah, fara'a syai'an min zayyil 'ajab. Dia melihat sesuatu dari pakaian orang ajam, orang asing. Kharaja wa qala, dia keluar dari walimah itu sambil berkata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka termasuk golongan kaum itu. Dia pergi, meninggalkan walimah tersebut karena melihat sesuatu pakaian yang menyerupai pakaian orang kafir. Wa rawa Abu Muhammad Al-Khallal bi isnadihi, dan juga Abu Muhammad Al-Khallal menyebutkan, meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai beliau Ikrimah dan Ibn Abbas. Qala sa'alahu rajulun ahtaqin, bertanya seseorang kepadanya, ahtaqin? Qala ihtaqin, la tubdil aurah wala tastanni bisunnatil musyrikin. Tidak mengapa kamu berpakaian ihtiqan, tetapi jangan tampakkan auratmu, jangan terlihat auratnya. La tastanni bisunnatil musyrikin, jangan kalian mengikuti sunnahnya orang-orang musyrik. Sunnahnya mereka imma menampakkan aurat, wa imma membentuk aurat, wa imma memamerkan ininya dan itunya dari aurat. Sedangkan pakaian Islam menutup aurat dengan baik, tidak membentuknya, tidak tembus pandang, tidak, barakallahu fikum, itu semua perbedaan antara pakaian Islam dengan pakaian orang-orang di luar Islam. Karena mereka memakai pakaian tidak untuk menutup aurat. Itu bedanya. Sedangkan kaum muslimin memakai pakaian diantaranya untuk menutup aurat. Tujuannya saja sudah berbeda. Sehingga ketika mereka berpakaian, laki-laki maupun perempuan, dengan pakaian-pakaian yang berusaha menampilkan aurat mereka, yang mereka anggap itu keindahan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari budaya-budaya kafir. Kembali kepada kita. Apa syahidnya? La tastanni bi sunnatil musyrikin. Kata Ibn Abbas, jangan memakai sunnahnya musyrikin. Kalimat la tastanni bi sunnatil musyrikin amun, sifatnya umum. Bukan hanya larangan istiqan yang tampak auratnya, bukan pula yang lainnya, semuanya. Pokoknya jangan meniru musyrikin. Wa qala Abu Dawud haddatsana al-Hasan ibn Ali qala haddatsana Yazid ibn Harun qala anba'ana al-Hajjaj ibn Hassan qala dakhalna ala Anas ibn Malik, kami memasuki tempatnya Anas bin Malik. Fa haddatsani akhi al-Mughirah, maka disampaikanlah kepadaku oleh saudaraku Mughirah, wa an qala wa anta yawma idin ghulamun, dan engkau waktu itu masih kecil. Walaka karnani au qassatani famasaha ra'saka wa baraka 'alaik. Engkau dulu masih kecil dan di kepalanya ada seperti tanduknya dua ikatannya. Maka diusap kepalanya oleh Anas, kepalamu, karena beliau masih kecil. Wa baraka alaik, didoakan dengan barakah. Wa qala ahliqu hadaini, cukur rambutnya. Au qussuhuma, atau potonglah, kalau halak itu sampai habis, gundul, gundullah rambutnya, atau potong pendek rambutnya. Fa inna hadha ziyil yahud, ini adalah kebiasaannya atau budayanya Yahudi. Saya tidak tahu apakah seperti kepang dua gitu, atau seperti yang Yahudi hari ini menjulur di depan telinganya sampai panjang. Ya. Kata Anas sambil mengusap kepalanya dan diberkahi, didoakan dengan berkah. Gunting rambutnya atau gundul sekalian. Itu adalah kebiasaan Yahudi. Sudah berapa sahabat? Maka yang namanya salaf adalah pengikut salaf, pengikut para sahabat. Dengarkan bahwa mereka memperingatkan, jangan meniru Yahudi, jangan meniru Nasrani, jangan meniru musyrikin. Asyahid mana yang menjadi saksi dalil kalimat terakhirnya, fa inna hadza ziyyul yahud atau ziyyul yahud, ini adalah budayanya Yahudi. Berarti kita tidak boleh meniru budayanya Yahudi. Allalan nahya anhuma bi anna dzalika ziyyul yahud, dijadikan alasan untuk melarang adanya dua karn tadi di rambutnya adalah karena itu pakaian Yahudi atau kebiasaan Yahudi, budayanya Yahudi. Wa ta'lilin nahi bi illatin yujib an takuna al-illah makruha matluban adamuha. Alasan itu untuk menunjukkan bahwa itu tidak disukai, satu, apa tidak disukai? Ziyul Yahud, budaya Yahudi tidak disukai. Yang kedua, matluban adamuh, diminta untuk ditiadakan, gunting, potong rambutnya. Jangan seperti itu. Anak kecil gak tahu apa-apa, dicukur sama orang tuanya dengan cukuran yang aneh-aneh. Qaza. Di sini rambutnya tebal, di sini kosong sampai ke belakang. Ya, anak kecil gak tahu apa-apa. Saya pernah melihat lagi anak kecil sebelum ini. Sebelumnya lagi, masa-masa yang lalu. Dikasih sisa di belakang panjang. Anak kecil gak tahu apa-apa. Di sini rambutnya pendek. Tapi di belakang seperti ada kuncirnya panjang sampai ke bawah. Apa itu anaknya memilih, saya pengen begitu? Tidak. Orang tuanya yang melakukan hal tersebut. Maka perintah dari beliau radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, ketika anak itu besar, yang diriwayatkan ini, menceritakan bahwa aku dulu masuk bersama kakakku, dan kakakku menceritakan bahwa aku waktu itu masih kecil, dan Anas bin Malik memegang kepalaku, dan di kepalaku ada dua tanduk yang panjang. Kemudian diusap kepalanya, didoakan dengan barakah. Dan kemudian perintahkan cukur, gundul rambutnya atau pendekkan rambutnya. Hadza min ziyil yahud. Ini adalah model budayanya Yahudi. Wa ulima anna ziyil yahudi hatta fi sya'ri mimma yutlab adamuh wa huwa al-maqsud. Maka diketahuilah bahwa budaya Yahudi tadi, hatta fi sya'ri, walaupun pada masalah rambut, yutlab adamuh, dituntut untuk dihilangkan budaya-budaya Yahudi. Hatta fi sya'r, walaupun di rambutnya. Wa huwa al-maqsud, dan itu maksud pembahasan ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Iktafi bihadha al-qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.